Jangan memastikan kehidupan yang pasti dalam hidup cuman kematian. Apa nek kon sembahyang terus soge? Lho kan hubungane. Sembahyang iku urusanmu ngabdi Gusti Allah, soge iku karepe Gusti Allah nang awakmu. Dadi rezeki yang ngono. Kono jare ngomong rezeki, Gusti Allah tanggung jawab, tenang ae kon. Sing penting kon nyambut gawe sregep temenan jujur. Wis. Jadilah orang yang orang lain percaya sama kamu. Jadilah orang yang orang lain takut kehilangan kamu. Udah selesai masalah.